Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah 'azza wa jalla wa khairal hadiyi hadiyyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah kita akan kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab As-Sawarifu Anil Haq, penghalang-penghalang dari kebenaran. Dan kita masuk kepada Sawariful Khamisah, penghalang yang kelima, yaitu Al-Khawf, takut. Di antara sebagian dari manusia, mereka menolak al-haq dikarenakan takut terhadap manusia, takut terhadap dunianya, ketakutan ia kepada Allah terkalahkan dengan ketakutannya kepada manusia. Qala rahimahullah, la syakka anna al-qahra wal ghalabah tahmilu du'afa'an nufusi ala inqiyadi lil batil waltizamihi talaban lissalamati wad'anan lisultanul quwa. Tidak ragu bahwasannya kekuatan dan kemenangan ini akan membawa jiwa-jiwa yang lemah untuk tunduk terhadap kebatilan. Kekuatan dan kemenangan ini akan membawa jiwa yang lemah untuk tunduk terhadap kebatilan dan menolak al-haq karena takut, dan senantiasa dia menetapinya untuk mencari sebuah keselamatan. Jadi terkadang seseorang itu mengikuti kebatilan bukan karena dia mengatakan itu baik, tetapi karena takut. Dia tahu itu batil, dia tahu itu adalah kesalahan, tetapi dia lakukan karena paksaan atau karena mencari keselamatan atau tunduk dengan kekuasaan yang kuat. Dan ini akan dilakukan oleh mereka-mereka yang du'afa unufus, jiwa-jiwa mereka lemah. Wali ajli hadha bayyana al-ulama'u idhama hadha sarif anil haq. Dan karena ini, jiwa yang lemah itu akan terbawa dengan kekuatan dan kemenangan. untuk senantiasa tunduk dengan kebatilan, para ulama menjelaskan tentang besarnya pemaling dari kebenaran yang satu ini. Faqala al-'allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisirul Latif Al-Manan fi khulasati tafsirul Quran halaman yang ke-269. Beliau mengatakan di sana, muqawamatul a'da'i wa nusratul quwwati lil batil bitamwihati wa tazwirat wa taqa'ada ahlul jini anil qiyami bihi wa nusratihi hiya allati mana'at aktsaral khalqi minal wuqufi ala haqiqatihi. Kata beliau, penopang-penopang musuh yang menguatkan mereka, menolong kekuatan di dalam kebatilan, yaitu dengan cara tamwihat, perkara-perkara yang sama. Tidaklah Rafidhah Syiah dikala mereka sedang tidak memiliki pengikut, melainkan mereka melakukan tamwihat atau yang kita kenal dengan takiyah, mereka menyembunyikan diri mereka. Mereka tidak berani menampakkan hakikat jati diri mereka di hadapan kaum muslimin. Ini mereka. Jadi mereka melakukan kebatilan-kebatilan mereka, memperkuat kebatilan-kebatilan mereka dengan melakukan kesamaran-kesamaran, wa tazwirat dan kedustaan-kedustaan. Dan juga sebab yang lain, wa taqa'ada wa taqa'na wa taqa'udu ahli jin dan berdiam diri ahli jin para ulama anil qiyami bihi untuk menyingkap usaha mereka. Wa nusratihi dan untuk menolong al-haq, lemahnya ahlu din, lemahnya para ulama, lemahnya orang yang berilmu untuk menegakkan ilmu mereka dan menolong al-haq, itu juga merupakan penyebab kebatilan itu akan merajalela. Imma dikarenakan takut, kita yang sudah paham dengan hak takut untuk menyampaikan, sehingga senantiasa manusia berada di atas kebatilan yang mereka lakukan. Karena sebab musuh-musuh Islam tadi melakukan berbagai macam penyamaran-penyamaran, pengkaburan-pengkaburan, dan kedustaan-kedustaan. Kita yang tahu, seseorang yang fahim dengan jin, mereka berdiam diri, tidak mau menolong kebenaran karena takut. Maka kata beliau, iya, perkara-perkara ini allati mana'at yang mencegah kebanyakan dari makhluk untuk senantiasa berdiri menetapi pada hakikatnya, hakikat daripada kebenaran tadi. Karena yang tahu tidak menyampaikan, cenderung berdiam diri, kemudian musuh-musuh al-haq semakin menggencarkan berbagai macam tipu daya, berusaha untuk mengkaburkan pemahaman al-haq terhadap manusia, berusaha mendustakan dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan supaya kabur al-haq tadi dari keyakinan-keyakinan manusia. Bagaimana mereka menjuluki ahlu tauhid dengan apa? Ya, dengan takfiri, orang yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ya, menjuluki ahlu sunnah dengan ahlu syiddati wal ghulu, menjuluki ahlu sunnah yang senantiasa menjaga sunnah ini dengan orang-orang yang keras dan berlebih-lebihan, dan juga menjuluki orang-orang yang mereka menasihati saudara-saudaranya tatkala terjatuh ke dalam kejelekan dengan berbagai macam gelar yang buruk yang diberikan kepada mereka. Siapa yang melakukan perkara ini? Ahlul batin. Agar supaya al-haq ini samar di mata kita. Kalau sudah samar, maka akan mudah kita digiring sesuai dengan apa yang mereka inginkan daripada kebatilan-kebatilan tersebut. Kalau seandainya kita yang fahim, yang tahu, ketika melihat perkara-perkara itu juga diam, maka perkara inilah yang paling banyak ya memalingkan manusia dari berjalan di atas al-haq. Walhamdulillah pada zaman ini ya masih Allah Subhanahu wa taala jaga agama kita dengan hidupnya para ulama, mereka yang senantiasa menasihatkan kita, membimbing kita, memperingatkan kita daripada kebatilan-kebatilan dan para pelakunya. Seperti yang ma'ruf ya di tengah-tengah kaum muslimin, Syekh Rabi ya hafizahullah taala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh, wa Syekh Ubay hafizahumullah jami'an, Syekh Muhammad bin Hadi dan juga yang lain sebagainya. Bagaimana mereka memperingatkan manusia dari bahaya-bahaya para tokoh-tokoh ahlul bidah dan juga menjelaskan, menyingkap kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Apa gunanya tadi? Supaya kita tahu bahwasannya perkara tadi salah dan kita bisa menghindar darinya. Bukan berarti mereka benci ketika mereka menasihati saudaranya yang terjatuh dalam kesalahan. Tidak. Justru bentuk sayang kita terhadap manusia, bentuk sayang kita kepada kaum muslimin adalah dengan memberikan peringatan mereka ketika mereka terjatuh dalam sebuah kesalahan. Nah, kalau mereka diam, orang yang tahu itu diam dari kesalahan-kesalahan, maka perkara inilah yang mengkaburkan al-haq yang sudah berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, apalagi du'atul dalalah, para penyeru kesesatan, para penyeru berbagai macam nah kebid'ahan, ini lebih gencar dari mereka-mereka yang menyeru terhadap sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanzur ila idhami hadzal sarif kaifa sarafan nasu 'anil iman bima bu'itha bihi Musa alaihi salatu wasalam khaufan min fir'aun kama qala ta'ala fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'aun wa mala'ihim an yahtinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Yunus ayat yang ke-83. Dan lihatlah betapa besarnya satu pemaling ini yang bisa memalingkan manusia dari iman dengan apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa karena takut dari Fir'aun. Bani Israel, mereka berpaling untuk beriman kepada Musa, berpaling untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa, padahal mereka tahu ini hak, karena takut dari ancaman Fir'aun. Ini sungguh memang kekuatan ini akan bisa mempengaruhi jiwa, apalagi jika lemah. Rasa takut ini bisa memalingkan seseorang dari al-haq. Berapa banyak orang yang keluar dari al-haq karena takut dimusuhi, karena takut diboikot, karena takut akan rugi dunianya, sehingga terpaksa dia menolak al-haq padahal dia tahu ini adalah al-haq. Khawatir usahanya bangkrut karena mengikuti al-haq, takut sehingga dia pun tidak mengikutinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-83, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi, maka tidaklah beriman kepada Musa kecuali beberapa pemuda dari kaumnya, beberapa saja. Apakah yang lain tidak mempersaksikan kebenaran Musa? Mereka bersaksi atas kebenaran Musa alaihi salam dan juga apa yang dia bawa. Namun karena mereka takut dengan kekuasaan Fir'aun, takut jika dia ikut Musa, kalau dia memiliki posisi di kerajaan Fir'aun akan dikeluarkan. Kalau misalkan dia punya keduniaan yang berhubungan dengan Fir'aun, akan diputus oleh Fir'aun, sehingga dia tolak Musa. Bukan berarti menentang al-haq yang dia bawa, tetapi karena takut. Ala khaufin, kata Allah, karena takut. Min Fir'aun, dari ancaman Fir'aun, wa mala'ihim, dan juga pemuka-pemuka mereka, an yaftinahum, akan memberikan fitnah, menyiksa. Wa inna Fir'aun ala'alin, dan sungguhnya Fir'aun ini melakukan kezaliman, merasa tinggi di muka bumi ini. Wa innahu laminal musrifin, dan dia termasuk orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Walidzalika kana mu'minu ali fir'aun yaktum imanahu. Karena sebab ini, dari keluarga Fir'aun yang mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka menyembunyikan keimanannya karena takut tadi. Qala ta'ala, sebagaimana dikabarkan oleh Allah, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Surat Ghafir ayat yang ke-28. Dan berkata salah seorang keluarga yang mukmin dari keluarga Fir'aun, apa? Yaktumu imanahu, yang dia menyembunyikan keimanannya. Salah seorang keluarga yang mukmin dari keluarganya Fir'aun, mereka berkata, mempersaksikan, sementara mereka menyembunyikan keimanan mereka karena takut akan fitnahnya Fir'aun. Walihada lamma zala hadza sarif wa aghraqa Allahu Fir'auna wa junudahu tataba'a an-nasu fi qabulil haqqi wa kathura atba'u Musa. Maka oleh karena itu, ketika hilang satu ini, hilang kekuasaan, hilang kemenangan, hilang pemaksaan, dengan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, maka manusia mulai satu persatu menerima al-haq yang dibawa oleh Musa. Jadi pasti ada setiap tempat, di setiap wilayah, ketika di sana didakwahkan dengan dakwatul haq, ada saja di kalangan pembesarnya yang mereka membenci al-haq, yang berusaha untuk membendung manusia untuk mengikuti al-haq tadi. Ya, jadi tidak hanya di sini, di sana hampir semua mengalami hal itu. Ada di antara mereka yang memiliki kekuatan membendung al-haq supaya manusia tidak mengikuti. Jadi ketika pemaling ini hilang, maka mulailah nampak siapa-siapa dari mereka, dari manusia pada zamannya Fir'aun mengikuti al-haq ketika Fir'aun sudah Allah binasakan. Wa kathura atba'u Musa, dan mulai banyaklah pengikut Musa alaihi salam. Qala alaihi salatu wasalam, maka dalam hal ini pun dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasalam dalam sebuah hadis, uridat alayya al-umam faja'ala an-nabiyyu wa an-nabiyyani yamurruna ma'ahum ar-rahat. Diperlihatkan kepadaku seluruh umat kelak di hari kiamat. Aku melihat satu nabi atau dua nabi, mereka melewati berjalan, dan beberapa mereka hanya memiliki pengikut ar-rahat, sebagian mereka mengatakan 9 ke bawah. Ya, ini dakwah. Jadi kalau kita dakwah kepada manusia, itu terkadang diterima dengan izin Allah, terkadang sama sekali enggak diterima. Ukuran berhasilnya dakwah itu bukan banyaknya pengikut yang mengikuti dakwahnya, dan bukan sedikitnya yang meninggalkan yang mengikuti dakwahnya. Ukuran, di antara ukuran daripada keberhasilan seorang dai adalah dia senantiasa menyeru kejaran Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Terkadang di antara mereka ada yang Allah tampakkan keberhasilannya di muka bumi ini. Terkadang pula tidak, tetapi Allah tampakkan setelah sepeninggalnya mereka dari alam dunia ini. Ini nabi. Dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi. Bukan seorang tuwailib seperti kita, bukan seorang yang jauh pemahaman Islamnya seperti kita. Mereka seorang nabi yang tentunya diberikan berbagai macam kelebihan-kelebihan. Namun ternyata dakwah mereka tidak diterima, melainkan beberapa orang saja. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan bahkan diperlihatkan padaku seorang nabi yang tidak memiliki sama sekali pengikut. Ya, ini sebagai apa? Basirah buat kita. Bagi siapa yang senantiasa menyeru umat untuk masuk ke dalam al-haq. Ya. Kalau dia tidak diterima, sudah ada salafnya dari para anbiya. Ada nabi yang diperintah untuk menyerukan syariat di muka bumi ini, tidak ada sama sekali pengikut yang mau mengikutinya. Jadi umat terdahulu pun lebih keras daripada umat zaman kita. Hatta rufi'a li sawadun 'adzim, sampai diperlihatkan kepadaku sekelompok manusia yang sangat besar. Qultu ma hadza ummati hadhi, aku katakan, apa ini? Apakah ini umatku? Qila bal hadza Musa wa qaumuh, tetap bukan, ini adalah Musa dan kaumnya. Ini syahidnya. Jadi ketika Fir'aun dibinasakan dengan bala tentaranya oleh Allah, ditenggelamkan di laut, sudah tidak ada lagi yang memaksa mereka, menakut-nakuti mereka untuk menerima al-haq, sehingga mereka berbondong-bondong menyambut dakwahnya Musa alaihi salatu wassalam. Setelah kematian apa? Fir'aun. Jadi terkadang manusia itu tidak mau menerima dakwah kita, barangkali di sana ada seorang pembesar yang mereka takutkan jika dia menerima dakwah yang mulia ini. Jadi jangan sepenuhnya kita katakan mereka itu orang yang na'am bersalah. Barangkali ada di belakang mereka yang menakut-nakuti mereka, sehingga mereka tidak berani ikut-ikutan, tidak berani menerima al-haq ini dengan sempurna. Maka beruntunglah kita. Ya, dari faktor ini mungkin tidak ada atau ada dan kita seorang yang pemberani. Ini merupakan hikmah, rahmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa hadza hiraqal 'azimur rum. Lamma 'alima sihhata nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidqi idda'a imtihana qaumihi fil imani bihi. Fa innahu qad adina li udhama'ir rum fi dukhuli daskarah lahu thumma amara bi abwabiha fa ghulliqat thumma tala'a fa qala ya ma'syara ar-rum hal lakum fi fil falah wa rus wa an yuthbita mulkakum fatabi'u hadzan nabi. Ini Hiraqal. Hiraqal ini seorang pembesar raja dari kalangan bangsa Rum, raja. Ketika dia tahu tentang sehatnya, tentang kebenaran kenabian yang dibawa oleh Muhammad dan kejujurannya, dia mengetahui ini adalah kebenaran. Kemudian dia berpura-pura pengen menguji kaumnya bagaimana sikap mereka dengan nabi ini, bagaimana mereka menerima nabi ini dan beriman dengannya. Jadi kalau di kita terjemahnya Hiraqal atau Hiraqal. Ini seorang raja dari bangsa Rum. Dia mengetahui dengan betul kebenaran kenabian syariat yang dibawa oleh Muhammad dan juga kejujurannya. Tetapi dia enggak berani masuk Islam karena takut. Kemudian dia berpura-pura menguji kaumnya terhadap satu perkara ini, apakah mereka mau beriman kepada Muhammad kemudian dia ikuti atau tidak. Maka dia mengumpulkan para pembesar Rum ketika itu dan disuruh masuk sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang disebut dengan Daskarah, ya, tempat tertentu, tersembunyi, yang biasa dipakai untuk pertemuan para pembesar. Kemudian tsumma amara bi abwabiha fa ghulliqat. Kemudian dia menyuruh penjaganya untuk ditutup rumah tadi. Karena khawatir kalau seandainya Hiraqal ini mengajak mereka untuk beriman, kemudian mereka tidak mau beriman, kemudian salah satu dari mereka lari dan mengatakan bahwasanya raja kita telah kafir. Ya, Hiraqal takut dibilang kafir. Kemudian kaumnya memboikotnya. Tutuplah pintu-pintu rumah tadi, pintu ruangan pertemuan tadi, disuruh untuk ditutup semuanya. Tsumma tala'a fa qala, kemudian muncullah Hiraqal di tengah-tengah pembesar Rum tadi dan mengatakan ya ma'syarar Rum, wahai para pembesar negeri, apakah di antara kalian hal lakum fi fil fala, apakah kalian memiliki kegembiraan, memiliki kecerdasan, wa an yusbita mulkakum, dan kalian menetapkan kekuasaan kalian, fatabi'u hadzan nabi, fatabaya'u hadzan nabi, dan kalian hendak menguatkan kekuasaan kalian dengan membaiat nabi ini. Jadi siapa? Herakles memerintahkan pembesar-pembesar Rom untuk membaiat nabi ini supaya kerajaan mereka tetap, kekuasaan mereka semakin kuat. Fahasu haisata hamril wahs ilal abwab, maka mereka pun segera berhamburan menuju pintu-pintu untuk keluar. Karena sebab apa? Pertanyaan raja mereka. Fawajaduha qad ghulliqat, mereka mendapati pintu-pintu tadi sudah ditutup, terkunci, enggak bisa keluar. Kalau mereka keluar, mereka akan kabarkan kepada kaumnya, kemudian mereka akan memboikot Herakles ini. Tapi Herakles lebih cerdas, tutup dulu pintunya supaya mereka ya enggak keluar. Falamma ra'a Herakles nufratahum wa ayyisa minal iman, ketika Herakles melihat kerasnya pembesar-pembesar Rom, mereka lari daripada dakwah untuk mengikuti Muhammad, maka beliau juga sudah ayyisa, putus asa untuk mengajak mereka beriman. Qala, maka mereka mengatakan, rudduhum alayya, kembalikan mereka kepadaku. Jadi mereka suruh balik. Wa qala inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha siddatakum ala dinikum faqad ra'aitu. Sesungguhnya aku mengatakan ucapan tadi untuk menguji kalian tentang bagaimana kuatnya kalian dengan agama kalian, dan aku sudah melihat. Paham cerita ini? Jadi Herakles pura-pura menguji. Dia enggak mendakwahkan. Barangkali dengan ujian ini mereka masuk Islam dan aku pun ikut. Tetapi ketika dikumpulkan di sebuah ruangan, kemudian mereka menolak dengan keras, akhirnya Herakles pun apa, takut. Ya, pura-pura apa ngomongnya? Aku ngomong tadi hanya nguji saja. Enggak nyuruh kalian masuk apa? Islam. Enggak nyuruh kalian mengikuti nabi tadi, nguji saja. Ternyata kalian itu orang yang kuat dengan agama kalian. Ya. Ternyata kalian itu orang yang kuat dengan agama kalian. Jadi aku mengatakan ucapan yang tadi hanya nguji kalian saja. Bagaimana? Ya, Herakles berpura-pura. Kenapa tadi dia tidak berani menerima al-haq yang dibawa oleh nabi kita? Karena takut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fa inna Herakles 'arafa al-haqqa wa hamma bid-dukhuli fil Islam, falam yutawihu qaumuh wa khafahum 'ala nafsihi, fahtara al-kufra 'ala al-Islam ba'da ma tabayyana lahu al-huda. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Huyara fi Ajwibatil Yahudi wa Nasara, beliau mengatakan sesungguhnya Herakles itu tahu kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengin masuk Islam, tetapi enggak disambut oleh kaumnya. Ya, enggak disambut oleh kaumnya. Ketika dia mendakwahkan kaumnya untuk masuk Islam, kemudian mereka keras tidak mau menolak, tidak mau masuk, akhirnya seakan-akan berpura-pura saja tadi. Ya, berpura-pura. Wa khafahum 'ala nafsihi, dia takut. Ya, akan terjadi apa-apa pada dirinya yang akan dilakukan oleh kaumnya. Mungkin dia akan ditumbangkan dari kekuasaannya, dia akan dilengserkan dari kepemimpinannya, takut. Fahtarul kufra, kemudian dia lebih memilih kekufuran. Alal Islam, di atas keislaman, setelah jelas baginya petunjuk ini. Jadi di antara faktor seseorang menolak al-haq padahal dia tahu yakin ini al-haq, karena ada sesuatu di balik itu, karena mungkin dia takut. Entah dengan seseorang yang punya kekuatan atau takut sendiri dengan kaumnya. Wa sya'a fasiyan qaul salat. Innallaha la yazi'a bi sultani ma la yazi'a bil Qur'an. Dan telah kembang menyebar pesat ucapan para salaf. Sesungguhnya Allah memberikan sesuatu dengan sebab kekuasaan yang tidak diberikan dengan sebab Al-Qur'an. Maksudnya apa? Terkadang seseorang itu lebih takut dengan kekuasaan ya, lebih gentar karena sebab kekuasaan daripada apa? Karena sebab Al-Qur'an. Wa qala Syaikhul Islam dalam kitabnya yang ma'ruf Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naqli, beliau mengatakan wa ghalibul khalqi la yanqaduna lil haqqi ila bil qahr. Mayoritas manusia itu tidak tunduk terhadap al-haq kecuali kalau dipaksa. Walamma kana al-amru kadhalik wa katsirun minan nufusi la tunqadu lil haqqi ila bil qahri faqad amara syari'u bi qatli a'immatil kufri alladhina yahuluna bainan nasi wa bainal inqiyadi lil haqq wa amara syari'u bi qahril mumtani' 'anil nadhari fil haqq fadlan an qabulihi muttabi'an li hawahu bi ghairi hudan minallah. Dan ketika perkaranya seperti ini, terkadang seseorang takut menerima al-haq karena ancaman. Demikian pula terkadang seseorang itu tidak mau menerima al-haq kecuali dipaksa. Karena perkara yang seperti ini, dan banyak sekali jiwa-jiwa ini tidak tunduk terhadap al-haq kecuali dipaksa, maka dalam syariat ini memerintahkan untuk membunuh para pemimpin kekufuran, diperangi mereka dalam rangka untuk menunjukkan izzatul Islam wal muslimin, menunjukkan kemuliaan Islam dan juga menunjukkan kemuliaan kaum muslimin. Bukan kemudian menghukumi muslim, agama Islam sebagai agama yang suka perang, tidak. Tetapi dalam rangka untuk menunjukkan izzatul Islami wal muslimin, kemuliaan Islam dan juga kemuliaan kaum muslimin, supaya mereka tidak dipandang sepele, tidak direndahkan oleh musuh-musuhnya. Diperintahkan dalam syariat ini untuk membunuh para pemimpin kekufuran yang mereka menghalangi manusia dan juga antara mereka dengan antara tunduk dengan al-haq dihalang-halangi oleh mereka para a'immatul kufri. Demikian juga syariat memerintahkan untuk memaksa orang yang tercegah dari melihat kebenaran, diperintahkan untuk dipaksa mereka. Fadlan an qabulihi muttabi'an li hawahu, terlebih dari penerimaan dia mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang syariat kita ini diperintahkan untuk kuat dan tegas pada tempatnya. Kapan itu dilakukan? Ketika melihat ada orang-orang yang mereka berusaha menghalangi manusia untuk menerima kebenaran, maka diperbolehkan untuk bersikap tegas kepada mereka, imma dengan peperangan atau dengan at-tahdzir, dengan peringatan, supaya mereka kembali dan tidak menjadikan kesamaran di tengah-tengah manusia. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis berkata dan melanjutkan, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sebuah nama yang paling dibenci oleh kuburiyu, orang-orang yang suka mendatangi pekuburan-pekuburan, beribadah di sana, tabaruk di sana, dan berbagai macam amalan-amalan jiniyah yang dilakukan di sekitar kuburan, atau yang disingkat dengan kuburiyun. Mereka sangat membenci satu kalimat ini atau satu nama ini, Ibnu Taimiyah. Seseorang yang mendakwahkan tauhid, seseorang yang mendakwahkan sunnah, membantah ahlul bid'ah, menjelaskan kebid'ahan-kebid'ahan dan menyingkapnya, dianggap sebagai pemecah belah kaum muslimin. Beliau mengatakan dalam kitabnya Jami'ur Rasail, وَكَذَلِكَ قَهْرُ الْمُسْلِمِينَ لِعَدُوِهِمْ بِالْأَصْرِ يَدَعُوهُمْ إِلَى النَّظَرِ فِي مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ. Demikian pula penundukan kaum muslimin terhadap musuh-musuh mereka dengan tawanan, ditawan. Ya, ketika mereka berperang melawan musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kemudian setelah mereka kalah ditangkap dan ditawan. Yada'uhum ila nadhar, diperintahkan menyeru kepada mereka untuk melihat fi mahasinil Islam, tentang keindahan-keindahan agama Islam. Sehingga sebagian mereka ada yang mau masuk Islam, sebagian mereka tetap di atas kekafiran mereka. Ya, dipaksa mereka, ditahan mereka supaya mereka melihat Islam, kemudian mau mengikuti Islam. Jadi terkadang al-haq itu juga butuh paksaan untuk mendakwakannya. Ya, di samping asal dakwah adalah kelembutan, terkadang juga butuh paksaan. Kapan tentunya kita memaksa orang untuk mengikuti al-haq? Kalau kita punya kekuasaan terhadap orang-orang tersebut, misal keluarga kita, misal adalah masyarakat kita dan kita pemimpin, ya. Kalau misalkan memang tidak ditakutkan dengan dakwahnya dia tadi akan membahayakan dirinya, maka dilakukan. Yang dilarang itu kalau seandainya hanya karena takut kepada manusia, kita tidak mau mengikuti al-haq. Adapun kalau kita dakwah kepada al-haq kemudian tidak ada yang menerima, itu urusannya lain lagi. Ya, ini urusannya adalah penghalang masuknya hidayah kepada seorang hamba itu karena terkadang karena rasa takut. Nah, kalau kita berdakwah kepada manusia, jika memang dikhawatirkan akan ya membahayakan diri keluarga kita, maka tidak mengapa kita tunda, bukan berarti tidak kita sampaikan, kita tunda. Baik. Fali raghbati war rahbati ta'thirun 'azimun fi mu'awanatil i'tiqad. Ya, fi mu'awanatil i'tiqad kama lil i'tiqad di ta'thirun 'azimun fil fi'li wa tarki. Fa kullu wahidin minal ilmi wal 'amal min al-i'tiqadi wal iradati yata'awanan. Sesungguhnya ar-raghbah wa rahbah, pemberian dorongan dan apa namanya peringatan, ini memiliki suatu bekas yang besar di dalam menolong suatu keyakinan. Jadi di samping kita memberikan apa namanya dorongan, kita pun juga memberikan peringatan. Hal ini akan berakibat sebuah akibat yang besar untuk menolong sebuah i'tiqad, keyakinan seseorang. Sebagaimana i'tiqad itu memiliki sebuah pengaruh yang besar terhadap perbuatan dalam menjalankan dan perbuatan dalam meninggalkan. Seseorang itu kalau i'tiqadnya baik, akidahnya baik, maka dia akan mampu melaksanakan berbagai macam perintah dan akan mampu melaksanakan berbagai macam larangan untuk dia tinggalkan. Apa sebabnya tadi? Keyakinan. Keyakinan akan adanya al-jannatu wan-nar. Keyakinan yang kuat tentang adanya surga dan neraka. Ini akan membuat seseorang mudah dalam melakukan amalan-amalan dan mudah dalam melakukan apa? Amalan meninggalkan larangan. Ya, sebagaimana dorongan dan peringatan tadi. Maka setiap daripada ilmu dan amal, dari keyakinan dan keinginan, ini saling tolong menolong, saling memperkuat. Fal ilmu wal i'tiqad yad'u ilal amali bimujibih. Ilmu dan keyakinan itu akan mengundang sebuah amalan dengan tuntutan-tuntutannya. Orang yang punya ilmu kemudian tumbuh menjadi sebuah keyakinan, ini akan menyeru dirinya untuk melakukan sebuah amalan yang dituntut oleh keduanya. Orang yang berilmu terhadap agama kemudian terbuahkan dengan keyakinan akan menuntut sebuah amalan. Dia ibadah, dia beramal, kemudian dia pun meninggalkan larangan-larangan. Wal irada, Raqbatun wa rahbah, keinginan, dorongan dan peringatan. Wal amalu bimujibiha, dan beramal dengan tuntutannya. Yu'ayyidun nadhara, akan bisa menguatkan sebuah penelitian. Wal ilmu al muwaffaq li tilkal iradati wal amal, demikian pula ilmu yang mencocoki untuk keinginan dan amalan tersebut. Kama yuqalu man amila bima alim awrasahullahu ilma ma lam ya'lam, sebagaimana ucapan para salaf, barang siapa yang beramal dengan apa yang telah dia miliki ilmunya, Allah akan wariskan pada dirinya ilmu yang belum dia ketahui. Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam, barang siapa yang beramal dengan apa yang telah dia ketahui, maka Allah akan berikan sebuah keutamaan, sebuah ilmu yang belum dia ketahui. Jadi kalau kita tahu satu bab daripada ilmu agama, diamalkan, akan mengundang ilmu yang kedua. Ilmu kedua kita amalkan, mengundang ilmu yang ketiga. Seperti itu. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan ibadah kita. Ketika kita sudah mulai tahu tentang sunnah-sunnah sholat, ya, kita mulai tahu tentang sunnah-sunnah sholat, kemudian kita lakukan, akan timbul sesuatu yang lain daripada yang belum kita ketahui, yang menuntut untuk kita pelajari. Ya, yang menuntut untuk apa? Kita pelajari. Kita sudah paham tentang masalah, ya, suatu sunnah dari mulai berpakaian, dia amalkan, akan muncul ilmu yang kedua. Ya, yang akan membawanya untuk terus berilmu. Ini merupakan apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dia punya ilmu tetapi enggak diamalkan. Ilmu tadi lama-lama akan terkikis dan hilang. Ya, dan tidak mendatangkan ilmu yang kedua. Kenapa? Ilmu ini saja dia tidak mampu untuk membawanya. Baik. Fal kitabul hadi la budda lahu min sayfin yansuruhu wa yahmihi. Qala ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuma an-nasu bil qisti wa anzala al-hadida fihi ba'sun shadid. Al-hadid 25. Kitab yang memberikan petunjuk, Al-Qur'an, demikian pula sunnah, ini harus memiliki sebuah pedang penguat yang menolongnya dan menjaganya. Sebagaimana firman Allah, sungguh telah kami utus utusan-utusan kami dengan petunjuk. Tidaklah setiap nabi, setiap rasul, melainkan Allah kuatkan mereka dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap rasul Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kitab. Ya, untuk pedoman yang hendak mereka sampaikan kepada umatnya sebagai ajaran dan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian di akhir dengan Al-Qur'an dan juga kitab yang lainnya yang Allah turunkan, mulai dari suhuf, lembaran-lembaran. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasulnya supaya menjadi pedoman. Wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan. Selain diberikan kepada mereka bayyinat, penjelasan-penjelasan, diberikan pula kepada mereka Al-Kitab wal mizan, demikian juga timbangan, hukum-hukum, supaya manusia ini mampu berbuat adil dengannya. Supaya mereka bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Demikian pula kami turunkan kepada mereka al-hadid, besi. Fihi ba'sun syadid, di sana ada kekuatan. Ya, untuk berdakwah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fadinul haq labuda fi minal kitabil hadi wa sayfun nasir. Kata beliau dalam kitabnya Minhajus Sunnah jilid yang pertama halaman yang ke 531, beliau mengatakan agama yang hak ini harus memiliki kitab sebagai petunjuk dan pedoman. Demikian pula pedang yang menolong. Di samping kita ini mendakwahkan dengan petunjuk, kita juga harus punya kekuatan. Ya, tidak hanya kita mendakwahkan kemudian kita nggak punya kekuatan sehingga kita dilecehkan, diremehkan, tidak dihargai. Ya, tetapi kita juga harus punya kekuatan yang dengannya kita bisa dihargai. Ya, karena biasanya sebagian dari manusia itu nggak akan menerima kecuali dari yang kuat. Ya. Kalau perkara tadi datangnya dari yang kuat dan yang banyak, berarti itu adalah kebenaran. Itu timbangan sebagian mayoritas dari kaum muslimin. Mengukur kebenaran dan kesalahan itu dengan banyak atau sedikitnya pengikut. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita di samping kita memiliki Al-Kitabul Hadi, pedoman-pedoman dari Al-Quran, dari Sunnah, demikian pula Tadwinus Salaf, yaitu buku-buku yang dikaryakan oleh para salaf yang kita jadikan sebagai pedoman kita, kita pun juga punya kekuatan, izzah, kemuliaan di depan mad'u kita, di depan orang yang hendak kita dakwahi. Ya, sehingga kita pun ada apa namanya? Wibawanya di depan mereka. Ya. Taib, sehingga apa yang kita bawa ini cenderung diterima. Wa qad yutsalal 'abdu biman yukhifuhu an ida'atil haqqi wa nasri, fala budda ina idin minal i'tisami bil kita billahi minal i'tisami billahi wa sabru. Dan sudah sepantasnya dan sudah selayaknya menjadi ketentuan seorang hamba itu kadang diuji dengan seseorang yang membuatnya takut an ida'atil haq, untuk tunduk kepada kebenaran dan menyebarkan. Diancam, kalau kamu masih menyebarkan paham ini, ya kamu harus keluar dari desa ini. Kalau kamu menyebarkan paham ini, jangan sekali-kali masuk masjid ini. Ya, ditakut-takuti. Fala budda lahu hina idin, maka hendaklah baginya ketika itu minal i'tisami billah, berpegang teguh, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sabru, dan sabar. Ya, sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan sebagian daripada mereka para pemimpin yang mereka memberikan petunjuk dengan petunjuk kami ketika mereka sabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa la sabila ila rukubi hadha dhahri illa bi amrayn. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabuqiyah, beliau mengatakan tidak ada jalan untuk berjalan di atas punggung ini, di atas jalan ini, kecuali dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, alla yasbu fil haqqi ila laumatala'in. Jangan ya menyandarkan pada kebenaran kepada para pencela. Fa innal laum, jangan engkau perhatikan orang yang mencela dirimu ketika engkau berbuat kebenaran, jangan engkau berpaling padanya. Jangan engkau lirik orang tersebut. Karena mesti ya, orang yang menyeru suatu hal itu pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Ya, kalau seandainya apa yang kita seru ini al-haq, jangan engkau hiraukan kepada orang yang tidak suka. Karena apa? Pasti itu syaitan. Pasti orang yang tidak suka dengan al-haq itu syaitan. Jangan engkau meliriknya. Fa'innal lauma, karena sesungguhnya celaan itu yudrikul farisa, akan menjumpai para penunggang kuda, pasukan. Fayasra'uhu an farasihi, yang bisa melemparkan dia dari kuda tunggangannya. Wa yaj'alahu tarihan, tarihan fil ardi, yang menjadikannya terlempar ke muka bumi. Jadi kalau seseorang di dalam berjalan meniti al-haq, kemudian dia melirik orang yang mencelanya, aduh ada orang yang mencelaku, kok saya ini masih salah? Enggak, kamu enggak salah. Ya. Yang salah itu adalah orang yang mencelamu di dalam seruanmu untuk menuju al-haq. Jadi jangan harap kita berdakwah di jalan Allah ini kemudian semuanya ridho. Saya ini sudah sholat kok masih dibenci ya. Saya ini sudah berbuat baik, dakwah, sudah sedekah, infak kok masih dicela. Pasti Rasul kurang apa? Siapa yang diantara kita merasa dirinya lebih baik daripada Rasul? Enggak ada yang berani tunjuk tangan, enggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan tazkiyah dari Allah sebaik-baik manusia. Ya, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik dari kalangan Rasul dan Anbiya dicela oleh kaum musyrikin. Ketika dia dakwah menyampaikan Islam, tidak hanya sekedar dicela, dilempar batu. Sampai keluar darah dari mukanya. Rasul digunjing, ya dicaci, dimaki, apalagi kita. Maka jangan kalian toleh, jangan dilirik orang-orang yang mencela diri kita kalau kita ini orang-orang yang yakin yang kita serukan adalah al-haq. Jangan sebaliknya. Ya, kalau kita menyeru kepada al-batil tidak pernah ya melirik orang-orang yang mencela, giliran menyeru al-haq kok masih takut. Ini kan kita setan. Ya. Dulu misalkan kita menjadi preman saja, enggak kenal dakwah, ada orang yang mencela itu kita malah senang, bangga kalau kita dibilang preman itu, tuh preman lewat, kita tuh bangga. Ya. Ada orang yang mencela bukannya menciutkan nyali kita, malah tambah apa? Jadi-jadian. Giliran kita sudah kenal al-haq, mau berbuat kebenaran kok, wah, lagi celah sudah merinding. Ya. Sudah galau pulang ke rumah, aduh saya ini pengen baik, dicela. Sudah jelek saja. Akhirnya setan akan bermain dalam hati. Ya. Faris saja, para pasukan penunggang kuda itu, kalau mereka naik kuda dicela, kemudian mereka melirik, itu bisa melemparkan mereka dari kuda tunggangannya. Ya, ini kalau kita apa namanya, ngurusi orang yang mencela kita. Tapi selama apa yang kita dakwahkan itu kita yakin itu al-haq, maka janganlah kita menengok kepada laumatala'im, celaan orang-orang yang mencela. Bahkan al-imamu asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudrak, keridhoan semua manusia, ridho mereka dengan apa yang kita lakukan di dalam mendakwakan kebaikan-kebaikan ini, kalau tujuanmu itu, maka suatu tujuan yang tidak pernah kau dapatkan. Karena manusia itu baina la'im ya, wa bainal madih, kalau tidak memuji ya mencela, apalagi penonton ya lebih pandai dari pemain. Baik, orang yang tidak melakukan sesuatu hanya melihat, itulah orang yang jago menilai dirinya. Kalau misalkan bermain belum tentu bisa. Ya maka jangan diperhatikan orang yang menonton. Ya, kalau misalkan dia memang tidak punya keahlian dan ucapannya tadi bukan merupakan sebuah taib kritikan yang mendukung memperbaiki, maka tidak usah dilirik. Kenapa? Karena hanya akan menyurutkan langkah. Ya, menyurutkan langkah, menjatuhkan pasukan dari punggung kuda. Akhirnya mundur, akhirnya tidak melanjutkan dakwahnya. Akibat sebab apa? Celaan-celaan tadi. Oi. Wathani antuhawina alaihi nafsahu fillah. Dia ringankan jiwanya di dalam menempuh perjuangan di jalan Allah. Maksudnya apa meringankan jiwanya itu? Jika dia mendapatkan ujian, sudah anggaplah ini sebagai apa namanya? Latihan. Jangan ketika kita dakwah dicela, aduh dia sedih di rumah, ya kemudian apa namanya kacau pikirannya, jiwanya jadi stres, terganggu. Jangan. Justru ketika engkau berdakwah di jalan Allah, kemudian banyak hambatan-hambatan, engkau anggap ini sesuatu yang ringan. Ya, jalani, lewati. Anggap sebuah apa namanya ujian. Fa yuqaddimu yawma idzin wa la yakhafu al-ahwal. Maka tatkala itu ketika dia anggap ringan setiap ujian yang menghalangi di dalam perjalanannya dalam dakwah kepada Allah, maka dia akan terus maju. Ya, dia naik sepeda. Teorinya kan kayak gitu. Pertama kali dia naik pasti akan jatuh. Terkena batu kecil itu. Terkena batu kecil jebret, setangnya apa namanya goyang, dia jatuh. Ya, kalau dia kemudian mutung, enggak mau jalan, selamanya enggak akan bisa naik sepeda. Tetapi kalau dia terus ringan, jatuh segini saja belum patah kok tangannya. Lanjut. Jatuh lagi, lanjut, dianggap ringan. Akhirnya dia akan mahir. Jangankan setang goyang, lepas tangan lancar. Ya. Demikian juga dalam dakwah. Kalau baru sekali jepret ngamalkan sunnah, aduh dibilang banjir. Wah, sekarang kami ikut pasukan RCTI. Aduh, ya enggak enak. Ya, kembali lagi seperti yang dulu. Sudah, ini batu sandungan yang kecil. Engkau gagal sekali, enggak akan pernah engkau bisa berjalan di atas al-haq. Ya. Maka kata Rasul, sebesar-besar ujian itu dialami oleh para rasul. Ya, kenapa? Karena iman kita kuat. Jadi kalau iman semakin kuat, ujiannya pun semakin berat. Kalau imannya kecil, ya ujiannya juga kecil. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan, kalau dia masih apa namanya tunas, anginnya pun ya gitu-gitu saja. Tapi semakin dia menjulang tinggi, akarnya kuat, maka dia akan dikibaskan oleh angin yang sangat besar. Ketika dia besar, demikian pula iman kita. Iman kita kecil, godaannya pun juga kecil. Ya, iman kita besar, maka angin yang akan menghempaskan dirinya pun juga apa? Besar. Inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya itu mal-amtal fal-amtal. Orang yang paling besar ujiannya itu para nabi. Kemudian yang semisal dan yang semisal. Nah, yang semisal dan yang semisal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji, ya, seseorang kecuali biqadri imanihi, kadar imannya. Allah tidak akan menguji lebih daripada itu. Ya, Allah tidak akan menguji lebih daripada itu. Sehingga kalau dia lalui begitu saja, dia anggap ringan perkara itu, dia akan terus maju dan tidak akan takut apa yang terjadi. Fama takhafati nafsu ta'akhara. Jiwa itu kapan mendatanginya rasa takut, pasti akan berjalan ke belakang. Fama takhafati nafsu ta'akhara. Maka kapan jiwa itu termasuk rasa takut ta'akhkharat, maka dia akan semakin ke belakang. Ya, sebagaimana orang yang pengen lari dari medan pertempuran itu maju apa ke belakang, lisip-lisip ke belakang, mundur. Ke belakang. Ya. Tayib ke belakang dia, enggak tambah maju, enggak ke belakang. Ya, nyelip-nyelip-nyelip ketika sudah enggak dilihat langsung kabur ke belakang, entah kemana. Ya. Itu jiwa. Kalau sudah dimasuki rasa takut dengan celaan-celaan tadi, ta'akhir. Semakin ke belakang, semakin ke belakang, semakin ke belakang, akhirnya entah hilang kemana. Ya, maka diceritakan dalam sebuah hadis, ada tiga orang yang datang ke majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan di sana ada tiga orang yang datang menuju majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhum fawajada furjatan fadakhal alaihi. Sebagian mereka apa namanya melihat celah di majlis, langsung didatangi dan duduk di sana. Wa amal akhar, yang lain fastahya, dia malu-malu. Ya, dia malu-malu datang ke majlis tadi, akhirnya duduk. Ya, yang tempat kira-kira bisa menutupi dirinya. Wa amal akhur ya ta'akhur, yang lain sebenarnya paling belakang. Ya, biasanya kalau orang itu sudah ketika ta'lim sudah mulai di belakang, nah tunggu nanti di luar pintunya kapan. Ya, itu sudah alamat. Ya, besok hadir di tengah lagi, besok lagi entah di belakang lagi, besok lagi pasti hilang. Enggak mungkin enggak hilang, pasti hilang. Banyak berapa yang hilang? Kata Rasulullah tadi masjidnya di belakang tadi. Ya, takharat, takharat, takharat, akhirnya entah kemana. Ya. Toy. Maka Rasul mengatakan, ada pun yang satu ini. Dia mendekati faqarrabahu Allah au kama qala. Allah pun dekatnya. Allah dekatnya dia dengan hidayah. Amma athani fastahya fastahya Allah. Ia malu, Allah pun malu pada dirinya. Enggak dapat ilmu. Wa amal akhir yang paling terakhir tadi akhara fa akhara Allah. Akhirnya Allah pun akhirkan dia sama sekali. Entah hilang jadinya kemana. Baik. Jadi jiwa itu sudah takut ya dengan godaan-godaan tadi ta'akharat. Wa ahjamat wa akhladat ilal ardi. Kemudian mulai ahjamat itu terbungkus ikat wa akhladat kemudian terjatuh ke muka bumi ini. Akhirnya kembali ya ke habitat masa lalunya. Wa la yatimu lahu hadzal amrani illa bisabru. Tidak menoleh kepada orang yang mencela. Ya. Menganggap ringan cobaan-cobaan yang dia hadapi ketika berjalan menuju Allah, ini tidak akan sempurna didapat oleh seorang hamba kecuali dia sabar. Harus bersabar. Faman sabara qalilan sarat tilkal ahwalu riham ruha'an fi haqqihi tahmiluhu bi nafsiha illa ila matlubihi. Maka barang siapa yang sabar sebentar saja, maka keadaan-keadaan yang menakutkan ini menjadi angin yang segar pada haknya. Dia bisa menikmatinya, yang akan bisa membawa dirinya kepada tujuannya. Fa bainama huwa yakhafu minha itsarat a'dhamu a'wanihi wa khadamihi wa hadzal amru la ya'rifuhu illa man dakhala fi. Maka di antara dia takut dari keadaan-keadaan itu, maka jadilah penolong yang besar dan pembantunya, yaitu kesabaran. Dan perkara ini tidak diketahui kecuali mereka yang masuk padanya, masuk dalam kesabaran. Sabar ketika dicela, tidak menoleh, kemudian menganggap ringan setiap apa yang dia dapatkan dari ujian dan cobaan ketika dia menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaannya adalah dengan sabar. Orang yang tidak masuk enggak akan merasakan. Wa amma markabuhu, adapun kendaraannya, fasidqul laja'i ilallah, jujur di dalam kembali kepada Allah. Wal inqita'u ilaihi bikulliyati, dan tawakal sepenuhnya kepadanya. Sebagaimana tawakalnya burung. Ya, burung itu enggak punya akal. Keluar dari sarangnya enggak bawa duit. Kayak kita. Dan enggak ngarep-ngarep siapa yang ngasih duit. Ya. Idza tawakkaltum 'alallahi haqqan tawakkuli. Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya. La razaqakum, sungguh Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Kama razaqat tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Takdu himasan wa taruku bisana. Pergi dalam keadaan kelaparan, pulang dalam keadaan kenyang. Ya, ini burung, tawakalnya penuh. Dia pun makan secukupnya, kenyang pulang. Tidak kemudian pulang bawa apa bekal untuk ditabung untuk besok sarapan pagi, tidak ada. Tawakalnya subhanallah. Kalau kita kan enggak. Ya, yang dimakan iya, yang dibungkus iya, yang di dompet iya, yang ditabungan iya. Itu saja masih kita masih takut dengan kehidupan kita. Beda dengan burung. Ya, burung itu cari makan kenyang pulang. Ya, enggak ada burung cari makan bawa kresek. Buat besok ini lumayan. Ini ada makanan banyak eman-eman kalau enggak di apa karungi. Nanti curi orang burung, enggak ada yang seperti itu. Tawakal kepada Allah. Ya, tawakal. Jadi benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Walaupun boleh, kalau kita manusia boleh, karena kita juga bukan burung. Kita manusia boleh, silakan. Yang jelas itu adalah perkara-perkara yang halal. Wa tahqiqul istiqar ilaihi min kulli wajhin, dan benar-benar merealisasikan butuhnya kita kepada Allah dari segala arah. Mulai dari bantuan, pertolongan, rezeki, ya. Maka kita diperintahkan dalam setiap sholat kita untuk meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Benar-benar menyandarkan. Wa dara'atu ilaihi wa sidqu tawakkuli alaihi wal isti'anatu bihi wal itrahu baina yadayhi kal ina'i al malthum al maksur al farik alladhi la syai'a fi. Ya, kita menghadap Allah dengan sebenar-benarnya. Kita benar-benar menghadap Allah dengan seperti apa, gelas yang kosong sama sekali, yang tidak berisi apa-apa, siap diisi, siap dikasih. Fa yatatallau ila qayyimihi wa walihi an yusbiru wa yalumu sya'tahu wa yamaddahu min fadrihi wa yasturu. Fa hadha alladhi yurja lahu an yatawalla Allahu hidayatahu wa an yakshifa lahu ma khafi 'ala ghairihi min tariqi hadhihi al-hijrah wa manaziliha. Yang jelas itu semuanya akan bisa kita raih, ya, dengan banyak kita tentunya, di samping kita berusaha dengan diri kita, kita juga tidak lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan diri kita di atas hidayah yang mulia ini. Wallahu taala alam bissawab. Itu di antara apa yang disampaikan dari pemaling pencegah al-haq dari seorang hamba, yaitu al-khauf. Adapun yang berikutnya, yang keenam, adalah hubbul jahi wa ri'asah, cinta dengan pangkat dan kepemimpinan. Itu juga salah satu daripada penghalang seseorang untuk menerima al-haq. Fa insyaallah ini kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taala salama wal afiyah wa ila huna wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fiikum.